Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzukna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Ya 'allamal ghuyub fala yafutuhu syai'un min 'ilmihi wala ya'uduhu. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik, doa belajar dulu ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna min waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Baik, perhatikan ya mulutnya ya, lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat mulutnya ya, sampai dibuka gitu ya latihannya. Nih. Alhaqumut takatsur. Takasur. Nanti ya, coba tes satu-satu ya. Nih, ya, tuh ngaji-ngaji udah 2 minggu tuh. Udah nih, anaknya udah. Siapa nih namanya? Iam. Perhatikan lagi. Mukti. Berisik. Lihat mulutnya. Ah. Ya, lapar-lapar, gak apa-apa. Al-ha-kumut takasur. Emang baca Quran harus begitu? Enggak ya. Ini latihan makhraj. Nanti kalau latihan lagu, Alhaqumutakasur. Gitu ya. Beda kan? Ya. Untuk bagus mulut, lidah, nanti biar jadi imamnya bagus, latihannya begitu tadi ya. Nih. Alhaqumutakasur. Hatayur, bukan zur. Banyak orang hatayur tumul. Hatazur tumul makobir. Hatazur tumul makobir. gitu ya. Jangan makobir, jangan. Banyak kan tadi salah. Makobir. Gitu ya. Kayak tadi, Allahakumut takasur, bukan. Allahakumut takasur. Coba lagi. Tazur tumul makobir. Tazur tumul makobir. Kala saufata dar di sini ya. Kala saulin huruf lin. Kala saufata lamun. Bukan, banyak orang yang baca gitu. Nih lihat. Jadi latihannya Somakal Yusuf kala, itu lain lagi. Somakal la saufata lamun. Somakal la saufata lamun. Kala lauta lamun. Mal yakin kalau lautan ilmal yakin latarohun bukan banyak orang yang ngetarohun nih we ulan latarohun nal jahim latarohun latarohun banyak yang ada yang latarohun ada yang latarohun coba didengerin kamu akan pinter percaya latarohunnal jahim latarohunnal jahim sum Ainal yakin summa launna ainal yakin masih banyak ketinggalan ya summa jangan summa latar summa latarunna ainal yakin Nayau gitu ya. Banyak orang somalatus alun nayau. Jangan. Lihat tuh ya. Sampai keringatan. Pak Ari pengen kalian tuh pinter. Semuanya mulutnya bagus. Enggak. Somalatus alun nayau. Bukan. Somalatus alun nayau. Somalatus alun nayau. Ma'idhin anin na anin ain. Anin na'im ya malatus alun na'yau ma'irin anin na'im coba bareng-bareng ya insyaallah satu surat aja satu minggu satu surat berapa surat kan jadi imam itu kan paling dari At-Takatsur sampai Anas ya kan ina atau ina kalian akan bisa bahasanya bisa bagus percaya ya bareng-bareng ya lihat mulutnya ya dari tahun a'u bareng a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim yaqin summa latus alunna yauma idzin anin na'im. Siapa yang punya CD? DVD, player? Punya? Pada punya? Insyaallah nanti dibikinkan rekaman ini, nanti dikasih CD-nya. Disetel di rumah, diulang-ulang. Insyaallah ya. Setel CD ya, CD atau VCD sama ya, CD player. Bisa nanti insyaallah saya Pak Arik buatkan. Kalau yang ada internet tinggal dibuka di internet. Alamatnya www.arirkm.com. Ari A R I ya, E-nya Indonesia, arirkm.com. Atau www.muslim737.com. Radio kita punya 3. Ada lagi www.radiobelajarngaji.com. Ada lagi keempatnya www.fmmuslim.com. Ada yang kelima www.radiomuslim/jakarta.com. 5. Ya, karena apa? Ya namanya juga lagi usaha, lagi kita Pahri bikin sendiri, lagi coba tuh beli buku-bukunya. Kalian kalau ingin belajar bikin web, ingin belajar nanti Pahri ajarin. Bisa. Dulu pertamanya Pak Ari nyuruh orang, kedua nyuruh, ketiga, keempat, kelima bikin sendiri. Coba dibuka deh, lumayan deh, bagus. Walaupun memang belum sempurna karena mengutamakan di web itu kita ada rekaman Kiai Haji Jainuddin MZ, ada rekaman Kiai Haji Qosim Nur Seha, ada rekaman Haja Lutfia Sungka, dan ada rekaman-rekaman pengajian lagi. Ada Murotal, ada Muammar dan segalanya. Termasuk kita di situ ada. Baik, perhatikan ya. Itu tadi belajar bukan benar. Bukan belajar harus begitu. Itu belajar untuk memulai mulut kita bagus, makhraj. Tapi nanti lagu gini ya, lagunya nih. Jadi nanti sesudah kita pegel, ya, pegel mulut kita, lain kali sudah tidak usah gitu lagi kalau kalian lidahnya sudah bagus. Nah, kalian tinggal belajarnya lagu. Tapi lagu jangan dulu, idah. Perhatikan. Lagu jangan dulu kalau makhrajnya belum bagus. Itu cengkok. Jadi kalau kalian enggak Pak Ari ajarin, hentak. Mukti tadi tahu ya. Ibu-ibu juga diajarinnya tadi. Kalau ibu-ibu gini. Al-Hakumut Takasur. Kenapa ibu-ibu susah itunya? Kalau kalian, ya enggak boleh. Kalau kalian disentak-sentak nanti nyentak-nyentak gitu ya. Kalau kalian cukup. Al-Hakumut Takasur. Atazur tumul makobir kala saufa ta'lamun thumma kala saufa ta'lamun kala lau ta'lamun ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha aynal yaqin thumma latus alunna yauma idzin anin na'im. Ini kayak tentara, 1, 2, 3 gitu ya. Yuk coba bareng ya. Bareng buka yuk. 1, 2, 3 Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hakumut Takasur Hatta Zurtumul Maqabir Kalla Saufa Ta'lamun Thumma Kalla Saufa Ta'lamun Kalla Lau Ta'lamuna Ilmal Yaqin Latarawunnal Jahim Thumma Latarawunnaha Aynal Yaqin Thumma Latus Alunna Yauma Idzin Anin Na'im. Lagu, lagu Bismillah dari ta'awudz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu enggak boleh nyentak ya. Alha. Itu ya beda. Pak Ari ingin kalian ini, katakanlah ini 30-30 jadi semuanya punya murid seorang 10 atau 20. Pak Ari meninggal, kalian terus ngajar, ilmunya bermanfaat, Pak Ari terus ngalir pahalanya, itu. Idza mata ibnu Adam in qatamalhu illa min salasin. Anak Adam meninggal, putus semuanya kecuali tiga hal. Sedekah jariahnya untuk masjid, rumah yatim, jembatan dan segalanya. Ilmu yang bermanfaat, kalaupun dia sudah meninggal, meninggalkan ilmu yang bermanfaat terus ngalir. Atau anak yang soleh dan soleh yang selalu berdoa untuk kedua ayah dan bundanya. Walaupun ayah dan bundanya telah tiada, tapi anaknya selalu berdoa untuk orang tuanya, terus ngalir. Alangkah kalian ruginya nanti kalian jadi orang tua, kemudian kalian meninggal, meninggalkan anak, buk lagi, judi lagi, apa yang akan kalian dapatkan sayang? Ya? Coba pikirkan itu. Kehidupan sekarang itu sudah jauh susah sekali jadi orang benar itu. Godaannya banyak. Di televisi acaranya rame-rame semua. Dulu Pari lagi belajar itu TV-nya di kampung hitam putih. Kalau malam acaranya, kalau mencapir itu ya Pak Harto atau apa gitu loh. Jadi bisa belajar ditemenin radio. Sekarang kalian dari jam ke jam, dari waktu-waktu, musik, inbox, sinetron, ini dan itu, banyak sekali godaan kalian itu. Allahu Akbar. Untung kalian masih waktu, ada kesempatan walaupun hanya malam minggu untuk belajar. Tapi kalian jangan pernah marah, jangan pernah jenuh, jangan pernah kesel kalau Paris selalu ngomelin kalian tuh karena sayang. Karena kalian ini, terutama nih, ya, laki-laki, perempuan sama juga. Ditinggalin sebentar, ada aja. Idah itu main, dia main itulah speaker katanya, ini lo artis dangdut, halo halo. Amat begitu juga di masjid. Aduh, tolong deh Mat, Amat, Rian, semuanya juga sama begitu. Masa lagi sholat ngobrol, nggak boleh ya? Lagi sholat itu kalau jangankan ngobrol, gini aja ngerubah ini udah batal, apalagi ngobrol. Jangan seperti yang Pak Adi jelaskan. Si Dian itu makan kemang gula karet. Kata Mukti. Dian, makan kemang gula karet Pak batal. Ya, kata si ini. Mukti kamu kok ngomong? Ya. Kata ini. Si Iqbal, untung gua mah gak ngomong. Semuanya batal. Ya. Jadi gak boleh. Lagi sholat itu gak boleh ngobrol. Jadi semuanya batal. Ya. Jadi pentingnya ilmu nanti ya. Ilmu nahwu shorof kemarin sudah belajar sedikit-sedikit. Ilmu ngaji, lagu sekarang. Nanti ilmu toharoh ya. Toharoh itu bersuci, tayamum, sholat, dan ilmu-ilmu lainnya kita pelajari. Yang penting kalian terus sabar ya. Malam minggu kadang-kadang Pak Ari ngaji. Kalau Pak Arinya lagi ada halangan ya mohon maaf. Hari ini juga harusnya mah ada halangan orang undangan tadi. Tapi sayang meninggalin kalian itu. Karena kalian walaupun bandel tapi ngangenin untuk belajar. Perhatikan ya, lagu terlalu malam ya. Satu surat ini aja yang lihat ya, mulutnya ya. Kalian akan bagus lagunya nanti. Perhatikan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun suaranya pales enggak apa-apa, nanti juga lama-lama bagus. Zurtumul maqabir hatta Kalau kamu tidak mau mabok, minum bir, jangan bir. Enggak boleh. Had, jangan. Kan mabok. Susu mah boleh atuh maneh. Hayo wae. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma. Salah. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunna al-jahim. La tarawunna al-jahim. Thumma la tarawunnaha aynal yaqin. Perhatikan mulutnya, suaranya nggak boleh keluar, tapi mulutnya ngikutin bari ya, ya perhatikan, lihat mulutnya ya, ah mulutnya ya, nggak usah ngikutin suaranya, mulutnya aja, nah, ini membiasakan. Nanti kalian sampai di rumah bercermin ya, ingat-ingat wajah pari, mulutnya ingat-ingat. Nanti insyaallah CD-nya kalau sudah nanti sama Mukti, CD-nya udah jadi belum atas kasurnya nanti sama yang kemarin itu ya, insyaallah buat kalian latihan di rumah ya. Bukan berarti kalian hanya untuk kalian ya. Mungkin berguna untuk kakak-kakak kalian, adik kalian, atau mungkin ayah dan bunda yang mungkin bacanya belum bagus ya. Insya Allah sangat bermanfaat kok ini. Perhatikan ya. Mulutnya, lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak jeritan dalam kubur ya, jeritan dalam hati. Saya nyanyi, kenceng banget, merdu banget, tapi suaranya gak keluar gitu ya, gak apa-apa. Alhaqumun takathur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunna al-jahim. Coba bareng ya, terakhir. Buka ya, mulutnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. insyaallah masjid kosong enggak ada imam, kalian maju. Kalian boleh. Pak Ari, saya kan masih kecil. Ya daripada yang gedenya enggak ada yang bisa. Daripada orang tuanya enggak bisa. Kalian boleh jadi imam. Selama yang mudanya, yang tuanya enggak ada yang bisa baca Quran. Karena jadi imam itu bukan tua, tapi benar, harus benar ya. Insyaallah. Doa Pak Ari selalu terpanjatkan, dipanjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian jadi putra-putri yang soleh dan salehah. Turut patuh kepada kedua orang tuanya. Sopan, tidak bandel, tidak nakal. Orang tua kalian banyak rezekinya insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaan malam ini. Semoga kalian tidak pernah jenuh untuk selalu belajar, tidak pernah bosan untuk selalu belajar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.